وقد دل القرآن أن تحقيق العبودية لله وحسن التوكل عليه أمر لا بد منه لنيل كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المتقين. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. الإخوة في الله، kita masih menjelaskan tentang nama Allah Al-Hasibul Kafi. Allah memiliki nama Al-Hasib. Makna Al-Hasib adalah Al-Kafi Alladhi Kafa Ibadah. Ialah Allah Jalla wa'ala Tuhan yang mencukupi hamba-hambanya dengan segala kebutuhan mereka, dari segala macam perkara dunia mereka maupun perkara agama mereka. Dan dialah yang mudahkan bagi mereka semua sarana tersebut. Dialah yang menjauhkan daripada mereka segala macam mara bahaya yang tidak mereka sukai. Ya, Al-Kafi maknanya adalah Alladhi kifayatul khalqi. Dialah yang telah mencukupi hamba-hambanya dari segala sesuatu yang dibutuhkan hamba-hambanya. Dan kita telah sebutkan kemarin bahwasanya kifayatullah, bagaimana Allah mencukupi hamba, ya, makhluknya menjadi dua bagian. Ada kifayah ammah, ya, Allah mencukupi seluruh makhluknya apa yang mereka butuhkan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, malaikat, dan seterusnya. Yang kedua, kifayah khasah. Allah mencukupi hamba-hambanya, ya, secara khusus, spesial, ya, hamba-hambanya yang beriman. Dengan senantiasa Allah Jalla wa'ala memperbaiki kondisi mereka, keadaan mereka. Ya. Kemudian kita bahas pada minggu yang lampau tentang bagaimana hamba-hamba Allah yang spesial ini. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bergantung kepada Allah Jalla wa'ala dalam segala keadaan mereka. Ya. Apabila keluar rumah, dia segera mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan mencukupinya dari segala macam makar tipu daya syaitan. Lanjutan kajian kita pagi hari ini, wa qad dalla al-Qur'anu anna tahqiq al-'ubudiyyati lillah. Quran telah menunjukkan bahwasanya siapa yang merealisasikan penghambaan yang sepenuhnya untuk Allah, tawakkul, tawakal yang penuh kepadanya, maka mau tidak mau pasti dia akan mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, bantuan kifayatullah al-khasah yang spesial. Allah akan menugerahkan kepadanya bantuan yang secara khusus kepada mereka hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Di mana Allah berjanji alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya dari segala apa yang mereka butuhkan, dari urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, memudahkan bagi mereka semua hal tersebut, menjauhkan dari mereka segala macam penghalang. Allah juga berfirman, wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal sepenuh hatinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah. قال ابن القيم رحمه الله وتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يتيك من أدى الخلق وظلمهم وعدوانهم وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي كافيه ومن كان الله كافيه وواكيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أدى لا بد منه كالحر والبرد والجوء والعطش وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا مراده وأما أن يضره بما يبلغ من maradahu muradahu wa amma an yadurruhu bima yablughu min muradahu muradahu fala yakunu abada. Naam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bertawakal kepada Allah adalah merupakan sebab yang paling kuat yang dengannya seorang hamba ya dapat menjauhkan dari dirinya segala sesuatu yang tidak mampu dia pikul dari kezaliman makhluk, kezaliman hamba-hamba Allah, kezaliman musuh-musuhnya. Sekiranya dia tak bergantung kepada Allah, tak mampu dia. Ya, sebagaimana kita bahas, syaitan itu pasti dapat mengalahkan kita. Tak mungkin kita menang melawan syaitan kecuali dengan bantuan Allah Jalla wa'ala semata. Syaitan dari golongan manusia pun banyak yang senantiasa menyebarkan berbagai macam bentuk syubhat, menggiring orang kepada syahwat. Karena banyaknya syaitan-syaitan dalam bentuk manusia ini, tanpa dengan bantuan Allah kita pun tak selamat. Bertawakallah merupakan senjata yang paling ampuh, dengannya kita dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kezaliman musuh-musuh kita, syaitan dari golongan manusia maupun dari jin. Wa huwa min aqwal asbabi fi dzalik. Tawakal inilah sebab yang paling kuat dengannya seorang dapat berlindung kepada Allah dari musuh-musuhnya. Fa innallaha hasbuhu. Sesungguhnya Allah lah yang akan menjadi penolongnya, mencukupinya. Ai kafi. Wa man kana Allahu kafiyah. Barang siapa yang Allah mencukupinya, wa waqiyahu, Allah yang melindunginya, fala matma'a fihi li aduwi. Maka tak ada kesempatan bagi musuh-musuhnya, tak bisa mereka walaupun ambisi untuk mengalahkannya. Wala yadurruhum illa adzan. Musuh-musuhnya tak akan dapat membahayakannya. Illa adzan, la budda minhu, kecuali apa yang memang harus dilewati manusia berupa perkara-perkara yang tidak dia senangi. Kal harri, seperti panas. Wal bardi, dingin, semuanya akan merasakan ini. Ya. Wal atas, wal ju', rasa lapar, rasa dahaga. Ini semua pasti akan dia alami. Tetapi wa amma an yadurruhu bima yablughu minhu muradahu fala yakunu abadan. Musuh-musuhnya dapat menguasainya, ya, membahayakannya, ini tak akan pernah terjadi selama-lamanya. Nah, ma farqun wa farqun bainal adha alladhi huwa fi adh-dhahiri ida'un lahu wa huwa fil haqiqati ihsanun ilayhi wa idrarun bi nafsihi. Wa bainad darari alladhi yutasaffa bihi minhu. Wa farqun bainal adha alladhi huwa fi adh-dhahiri ida'un lahu. Tentunya berbeda kondisi-kondisi yang menyakiti manusia seperti udara panas, udara dingin yang secara zahir seolah-olah makhluk ini tidaklah disenangi manusia, tidak nyaman dengannya. Ada rasa lapar, rasa dahaga. Wa huwa fil haqiqati ihsanun ilayh. Ya. Wa idrarun bi nafsihi. Yang pada hakikatnya segala sesuatu tersebut adalah merupakan perkara kebaikan yang Allah giring kepadanya. Ya, wa idrarun bi nafsihi. Yang hanyalah bisa membahayakan dalam diri seorang sesaat. Wa bainad darari alladhi tashaffa bihi min. Tak sama dengan bahaya yang ditimpakan dari musuh-musuh karena dia sakit hati membalaskan dendamnya kepada kita. Beda. Ya. Lapar, dahaga, sakit. Tapi musuh mampu mendatangkan bala bencana kepada kita sehingga dia merasa senang, nyaman tatkala kita binasa, beda. Tatkala kita kalah, beda. Sama-sama menyakiti, tapi yang ini biasa, wajar. Ya, sakit gigi itu wajar. Tapi sakit hati tak wajar. Ya. Nah. Qala ba'du salaf, ja'ala Allah ta'ala li kulli 'amalin jazaa'an min jinsihi wa ja'ala jazaa'a at-tawakkuli 'alayhi nafsa kifayatihi li 'abdihi. Fa qala: "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Berkata sebagian ulama-ulama salaf, Allah telah menjadikan segala macam amalan ada balasan yang setimpal dengannya, yang semisal dengannya. Ya, kata ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan tingkat amalan. ya, balasan kaum Nabi Lut yang kita bahas tadi malam. Karena fitrah mereka menyimpang, fitrah mereka berbalik, balasannya Allah terbalikkan negeri mereka. Balasannya Allah tumpahkan mereka ke bumi dalam kondisi terbalik. Allah timbun mereka dalam kondisi terbalik, jasad-jasad mereka terbalik pula, hati-hati mereka sebagai balasan yang setimpal. Ya, maka Allah akan memberikan balasan setimpal. Wa ja'ala jazaa'a at-tawakkul 'alaihi nafsa kifayati rabbih. Maka Allah berikan balasan bagi orang yang bertawakal sepenuh hati, menyerahkan urusannya kepada Allah, balasannya adalah Allah sendiri yang akan mencukupinya. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Naam. Wa lam yakul nutihi kadza wa kadza min al-ajri kama qala fil a'mal. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواكيه فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. Jadi Allah mengatakan, waman yatawakkal ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, apa balasannya? Fahuwa hasbuh, dia yang akan mencukupinya. Walam yaqul, Allah tak katakan, nu'tihi kadha wa kadha min ajri. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan beri, tidak mengatakan akan kuberikan baginya ganjaran ini, ganjaran itu, tidak. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam amalan-amalan, yang berbuat amalan seperti ini, maka ganjarannya seperti ini. Ya, yang mengucapkan satu hari kata-kata la ilaha illallah wa la syarika lahu, Allah akan berikan baginya keutamaan. Dijauhkan daripada syaitan, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Tapi untuk bab tawakal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Bal ja'ala nafsahu subhanahu kafi 'abdihi al-mutawakkil 'alaihi. Allah SWT menjadikan dirinya sebagai penjamin yang mencukupi hambanya. Ya. Yang melindunginya. Maka sekiranya hamba bertawakal sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala, sekiranya langit dan bumi dan seluruh penghuni yang terdapat dalam keduanya ingin membuat makar kepada hamba, pastilah Allah akan berikan bagi hamba tersebut jalan keluar. Allah akan tolong dia, bantu dia ketika hamba bertawakal kepada Allah. Ketika Namrud dengan sepenuh hati ingin membalaskan dendamnya kepada Ibrahim yang mencederai agamanya, ya, dan dia telah kumpulkan kayu yang begitu banyak, sebanyak-banyaknya untuk membakar Ibrahim, yang mereka tak mampu mendekati panasnya api sehingga harus dicampakkan Ibrahim dari tempat yang begitu jauh. Ya, dia ingin buat makar, tapi Allah Jalla wa'ala memelihara Ibrahim. Ketika datang malaikat Jibril, "Wahai Ibrahim, ilayya min hajatin, butuhkah engkau bantuanku?" Ya, Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala." Adapun bantuanmu saya tak butuh. Amma ilallahi fana'am, bantuan Allah saya butuh. Bergantunglah Ibrahim kepada Allah. Padahal Ibrahim tak mengapa kalau mengatakan, ya bantu saya, ya lenyapkan apa tersebut, boleh. Karena Jibril mampu membantu. Tapi karena kuatnya iman dan akidah Ibrahim, dia mengatakan, kepada engkau tidak butuh, kepada Allah ya. Maka Allah sendiri yang langsung mengatakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Yang dampak daripada tawakal Ibrahim alaihissalam. Lihatlah dampak tawakal ibunda Hajar dan putranya Ismail. Ketika Ibrahim meninggalkannya, dia bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan engkau meninggalkan kami di lembah yang tak ada padanya kehidupan ini? Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya. Berkatalah Hajar dengan tawakal yang penuh, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau demikian memang perintah Allah, pergilah. Allah takkan menyia-nyiakan kami. Inilah tawakal. Ibrahim pun pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Jalla wa'ala. Dia menyusui putranya, kemudian lambat laun air susunya pun kering, minum pun habis, makanan untuk dia pun habis. Tawakalnya yang dia yakin Allah akan berikan bantuan tidak membuat dia tidak mengambil sebab sepenuh hati dia mengambil sebab, berangkat dia ke Safa mencari bantuan, ya, kemudian ke Marwah, begitulah seterusnya. Maka tawakal harus mengambil sebab yang maksimal. Setelah dia mengambil sebab yang maksimal, Allah berikan padanya bantuan. Dia dengar ada suara, dia katakan jangan-jangan hanyalah halusinasi saya belaka. Ya, dia mendekat kepada putranya, ternyata di sana ada Jibril yang memukulkan dengan kakinya di tempat yang berdekatan Ismail. Maka memancarlah mata air Zam-Zam. Dampak daripada apa? Tawakal. Dalam hidup kita ini banyak ujian-ujian yang kita hanya akan dapat lewati dengan tawakal penuh kepada Allah, berlepas daripada haulana wa quwatana, dari segala macam daya upaya kita, bergantung sepenuhnya dengan bantuan Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan dalam kehidupan kita ini banyak sebab-sebab yang kita miliki membuat berkurangnya tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Gajiku masih banyak, ATM-ku penuh. Tak usah khawatir. Aku punya orang-orang banyak pendukungku, banyak yang backingku. Ini semua sebab. Ya. Kadang begitu kuatnya kita bergantung dengan sebab, Allah Jalla wa'ala berlepas diri daripada kita. Ketika itu Allah uji. Ternyata sebab yang kita andalkan ini semuanya mandul. Ya. ATM dicuri orang. Ya. Dibobol. Rekeningnya dibobol. Ya. Kawan-kawan meninggalkannya. Ketika semua manusia ini makhluk tak mampu membantunya, ketika itu dia hanya pasrah bergantung kepada yang di atas langit. Ketika itulah Allah Jalla wa'ala di atas langit menurunkan padanya bantuan dalam kondisi sempit. Itulah hikmahnya Allah buat hidup kita. Kadang-kadang ada padanya penderitaan yang kita lihat, penderitaan, ya, agar kita bergantung kembali kepadanya Jalla wa'ala. Karena kalau tidak Allah beri kita ujian semacam ini, kita menjadi Namrud, menjadi Qarun, menjadi Haman, menjadi Fir'aun. Bagaimana supaya kita bergantung kepada dia? Beri ujian. Putuslah makrifat kita, tak ada manusia yang bisa membantu, hanya Allah Jalla wa'ala. Ketika itu diturunkan bantuan. Begitulah Allah mendidik hamba-hambanya agar kembali kepadanya. Kadang begitu kuatnya, begitu dahsyatnya musibah, ya, seolah-olah kita hampir-hampir tak sanggup lagi. Dalam klimaks inilah Allah turunkan bantuannya. Ketika perang Badar, ya, begitu dahsyatnya musuh, begitu banyak, 1000 jumlah musuh, mereka tak punya persiapan menghadapi 1000 orang. Mereka hanya punya persiapan menghadapi belasan pengawal Abu Sufyan yang mengawal harta benda mereka. Tapi Allah bertemukan mereka dan ketentuan takdirnya. Putuslah harapan mereka daripada harta benda yang ingin mereka ambil dari milik Quraisy. Ya, mereka harus berhadapan dengan yang tak membawa harta benda, tapi membawa pasukan, personil, kuda-kuda. Ya. Ketika itulah Nabi SAW putus harapan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dia bermunajat kepada Tuhannya. Allah sebutkan perihal Nabi, ya, bagaimana Nabi SAW beristighatha kepada Allah Jalla wa'ala. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lahum. Ingatlah tatkala kalian beristighatha, memohon bantuan Tuhan kalian, maka Tuhan kalian mengabulkan untuk kalian. Allah turunkan bantuannya, malaikat-malaikat dalam keadaan genting. Maka ketika kita merasakan begitu beban berat sekali, hampir-hampir kita tak sanggup lagi, di balik itulah bantuan akan datang. Kalau kita yakin dan bertawakal kepada Allah, kalau bersabar. Karena Allah telah memberikan kepada kita janji-janjinya yang banyak. Fa inna ma'al usri yusran. Wa inna ma'al usri yusran. Dua kali diulangi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali kemudahan. Ya. Nah. Jadi la ja'ala lahu makhrajan min dhalika wa kafahu wa nasara. Walaupun seluruh penduduk langit, penduduk bumi bersepakat memberikan baginya mudharat, kalau dia bergantung kepada Allah akan berikan baginya jalan keluar. Nah. wa rabtul kifayati bitawakkuli min rabtil asbabi bimusabbibatiha. Allahu azza wa jal kafi man yasiku bihi wa yahsunu tawakkul alaihi wa yuhakikul iltijaa ilaihi fi nawaibihi wa muhimmatihi. Wa kullama kana al-abdu husnad dhanni aw hasunad dhanna billahi wa kullama kana al-abdu husnad dhanni billahi adhimar raja'i fi ma indahu sadiqat tawakkuli alayhi fa inna allaha la yukhayyibu amalahu fihi albattah. Wa rabtul kifayati bitawakkul min rabbil asbab bimusabbabatiha. Mengkaitkan antara pertolongan Allah jalla wa'ala dengan tawakal kepadanya, ya, adalah bagaikan mengkaitkan antara sebab dan pembuat sebab. Segala macam sebab itu ada pembuatnya, namanya musabbib. Ya, segala sesuatu itu adalah sebab belaka, tapi ada musabbibnya, ada pembuat sebab tersebut. Penyakit, kematian, bencana, kenikmatan, semua ada sebabnya. Di belakang semua sebab ini ada musabbib, dialah yang membuat sebab. Orang banyak hanya melihat dan bergantung kepada sebab, lupa kepada musabbibul asbab yang membuat sebab tersebut. Pedagang datang berbagai macam bentuk keberuntungan kepadanya, ya, dia senang, bergantunglah dia dengan sebab. Alhamdulillah banyak orang datang kepada saya berbelanja walaupun hujan seharian turun. Ya, andai kata dia lupa kepada musabbibul asbab, ketika itulah dia, ya, celaka. Seharusnya dia yakin itu semua adalah bantuan daripada Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu azza wa jalla kafi man yathiqu bih. Allah akan mencukupi orang yang yathiqu bih, yang percaya dengan Allah jalla wa ala. Wa yuhsinu tawakkul alaihi, orang yang sempurna bertawakal kepadanya. Wa yuhaqqiqul iltijaa ilaihi, orang yang benar-benar merealisasikan penyerahan urusan hanya kepadanya. Fi nawaibihi wa muhimmatihi, dalam segala macam perkara-perkara yang dia hadapi, berupa musibah, bencana, berbagai macam urusan dan kepentingan-kepentingannya, ketika dia serahkan kepada Allah jalla wa ala, dia yakin Allah akan membantunya, Allah akan bantu. Dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu ada pada prasangka hambaku padaku. Hendaklah hamba berprasangka baik selalu kepada Tuhannya Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu husna dhanni billah. Ya. Setiap kali hamba kuat prasangka baiknya kepada Allah, ya, besar harapnya kepada Allah dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, jujur tawakalnya kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya selama-lamanya. Ya. Banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah jalla wa ala. Allah kan, ya, sebagaimana apa yang kita prasangkakan kepadanya. Selalu saya katakan, ya, kalau kau yakin kau akan bisa pergi umrah, Allah akan berikan kepadamu. Engkau akan berangkat umrah. Yakinlah. Berhusnudzonlah kepada Allah jalla wa ala. Gimana Ustaz, sebabnya gajiku pas-pasan. Tak masuk akal aku bisa pergi umrah. Nah, itulah engkau. Kau yakin, saya yakin. Aku akan berangkat, ya Allah, ke rumahmu. Berangkat. Allah selalu pada prasangka kita. Ya. Dalam hati kita, ya Allah, aku berharap suatu saat aku harus berangkat ke Baitul Maqdis. Allah berangkatkan. Banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah jalla wa'ala. Dalam hidup ini modal paling besar. Apa modal paling besar? Berprasangka baik kepada Allah jalla wa'ala. Allah selalu berbuat yang terbaik untuk kita. Itulah kunci kesuksesan. Ya. Takut banyak anak. Kenapa? Aduh, banyak anak, pasalah ini. Ya, kenapa? Tak sanggup aku menafkahi mereka nanti. Dia tidak berprasangka baik kepada Allah yang memberikan rezeki makhluknya. Ya. Itulah manusia. Mau kawin takut. Kenapa kau tak kawin? Kasuslah kawin nih. Gimana ngasih makan anak orang? Mau dikasih makan batu anak orang? Jangan dikasihkan batu. Rezekinya ada bersamanya. tak berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Berprasangka baiklah kepada Allah, Allah akan merahmatimu, membimbingmu, menunjukimu, ya, memberikan apa yang terbaik bagimu. Ini modal yang paling besar. Jadi kata Allah, kata beliau, fa innallaha la yukhayyibu amalah. Orang yang sepenuh hatinya yakin dengan Allah, baik prasangka baiknya kepada Allah, baik harapannya kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Kalaupun tak terwujud apa yang diinginkannya daripada hal-hal dunianya, karena kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi engkau ingin sesuatu, menyukai sesuatu itu buruk bagimu. Serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Wa tasya'una illa an yasha Allah. Tidaklah akan berkehendak kecuali kehendak Allah juga yang terjadi. Para sahabat enggan mereka keluar berhadapan dengan 1,000 orang ini. Kata Allah, wa inna fariqun minhum lakarihun. Sesungguhnya sebagian daripada sahabat tak senang, tak nyaman. Kenapa? Kita mau harta yang kita hadapi senjata. Yujadilunaka fil haq. Ba'da mata bayan, mereka mendebatmu dalam kebenaran setelah tampak. Kata mereka, ya Rasulullah, ini enggak kita harapkan ini. Bukan ini yang mau kita serang. Mereka tak senang. Wa asa anta karusya'in wa khairun lakum. Ternyata apa yang tak senangi itu yang lebih baik bagi kalian. Allah menangkan mereka pada peperangan yang begitu dahsyat, perang Badar. Seketika kaum muslimin dahulu dihinakan, mereka di atas angin. Musuh besar mereka tunduk kepada mereka, terbunuh pahlawan-pahlawan mereka. Semua bangsa Arab mendengar Quraisy adalah merupakan ya standar bagi bangsa Arab. Kepala sukunya itu dari segala macam suku adalah Quraisy. Pemimpin bangsa Arab itu Quraisy. Pemimpin mereka kalah dengan kaum muslimin. Dengan agama mereka. Dengan pengikut mereka. Geger. Ya, geger bangsa Arab. Itulah dampaknya. Setelah itulah kemunafikan di kota Madinah pun masuk ke dalam lubang-lubangnya. Tak berani lagi Ubay bin Salul terang-terangan memusuhi Nabi. Berpura-pura dia masuk Islam setelah perang Badar. Dan dia lihat Islam ini kuat. Banyak hal-hal yang tak kita suka dalam kehidupan. Ternyata di balik itulah kebaikan yang Allah giring kepada kita. Selama kita berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Na'am. Wala yastabti'ul abdu kifayata Allahi lahu idha badala asbabaha. فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي قدر له ولذا قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Berkata Syekh Abdul Razak, wala yastabti'ul abdu kifayat Allah. Janganlah seorang hamba merasa terlalu lama bantuan Allah datang kepadanya, pertolongan Allah meliputinya. Jika badala sebab-sebab, kalau dia sudah melakukan sebab, sabar, jangan tergesa-gesa. Semua dah aku buat tak terwujud juga keinginanku. Sabar. Fa inna Allah baligh amri. Karena Allah akan menyampaikan segala keputusannya pada masanya. Fil waqti alladhi qaddarahu lahu. Jika telah datang masanya pasti akan diberikan. Sabar engkau. Antum bangunkan tolongan tidur. Khimangkan. Ya. Jadi seorang hamba janganlah dia merasa lambat bantuan Allah datang kepadanya. Yang penting dia suruh berusaha mengambil sebab, berikhtiar semampunya. Setelah itu, ya, sabarlah. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Sudah aku buat sebab ini, kenapa tak terwujud? Aku sudah berdoa. Kenapa tak Allah kabulkan? Sabar. Karena semuanya Allah telah atur kapan masanya yang sesuai, yang pas, yang tepat. Karena itulah Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Kemudian Allah katakan, "Innallaha balighu amrihi." Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan segala keputusannya pada waktunya. Sabar. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah telah jadikan segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Waktu itulah yang kita tak sabar. Disitulah kesalahan kita. Subhanallah. Ya. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu, "Falamma dzakara kifayatahu lil mutawakkili 'alaihi farubama awhama dzalika ta'jil al kifaya waqta tawakkuli." Fa'aqabahu biqoulihi, "Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira." Ay waqtan la yata'addahu fa huwa yasuquhu ila waqtihi alladhi qaddarahu lahu. Fala yastajilul mutawakkilu wa yakul qad tawakkaltu wa da'utu falam ara syai'an wa lam tahsul lil kifayah fallahu baligu amrihi fi waqtihi alladhi qaddarahu lahu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tatkala Allah menyebutkan bahwa dirinya akan mencukupi hambanya yang bertawakal kepadanya, hal ini kadang-kadang membuat seorang hamba merasa tergesa-gesa, ingin senantiasa cepat mendapatkan pertolongan tersebut. Ya, ketika dia telah merasa bertawakal, dia ingin cepat dapat bantuan, pertolongan. Maka Allah katakan setelah itu, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah jadikan segala sesuatu itu dengan ketentuan takdirnya. Sabar. Ya. Ai waqtan la yata'addahu. Allah telah tentukan waktu yang tak akan dilampaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa yasuquhu ila waqtihi. Alladhi qaddarahu lahu. Allah akan giring semuanya kepada waktu yang telah ditentukan. Proses hidup kita mendapat hidayah panjang berliku-liku. Kalau kita mengulang ke belakang sejarah hidup kita, bagaimana cara aku dapat hidayah? Kok sampai di sini, mentok di sinilah aku dapat hidayah. Tentang sunnah. Allah menggiring dengan kelembutannya, latifun bi ibadih. Entah mengapa aku jumpa si fulan ini, dia yang menunjuki aku jalan ini. Subhanallah. Sekiranya aku tak jumpa dengan dia, mungkin tak cemana nasibku ke belakang. Ya, tapi Allah dengan hikmahnya, ya giring aku berjumpa dengan si fulan menggiringku kepada kebaikan. Subhanallah. Ini semua adalah hal-hal yang Allah SWT telah tentukan pada waktunya, pada masanya, digiring pada waktunya. Ya. Fala yasta'jilul mutawakkil, maka orang yang merasa telah bertawakal jangan tergesa-gesa. Yaqul, dia berkata, qad tawakkaltu wa da'utu. Aku telah bertawakal, aku telah berdoa, falam ara syai'an. Tak ada yang kulihat. Tak ada hasil. Walam tahsul lil kifayah, belum datang juga bantuan Allah SWT kepadaku. Fallahu balighu amri. Yakinlah Allah akan menyampaikan semua putusannya pada waktunya. Fi waqtihi alladhi qaddarahu lahu, pada waktu yang telah dia tentukan. Sabar saja. Ya. Segala macam ujian ada batasnya. Segala macam penderitaan ada ujungnya. Sabarlah. Naam. Wa fi misli hadzal maqami katsiran ma yatanazalu ba'dun nasi an misli hadhil ma'ani al-jalilati ila istikhda'in lil makhluqin wa tadallulin lahum wa inkisarin bayna aydihim liyanala ba'da ma'aribihi wa yuhassila ba'da matami'ihi ghayru mubalin biqawni dhalika ala hisabi dinihi wa naili ridha rabbihi azza wa jal wa yakhsaru kifayatallahi liawliyaihi. Ini satu paragraf yang begitu indah, layak ditulis dengan tinta emas. Fi mithli hadzal maqam, dalam kondisi semacam ini, kondisi sulit, kathiran ma yatanazalu ba'dun nas, banyak orang-orang yang dia itu menyerah. Ya, akhirnya tak dia pegang lagi agamanya. An mithli hadzal ma'anil jalilah. Ya, akhirnya dia menyerah, kalah daripada keharusan dia bergantung sepenuh hatinya kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila istikhdha'il lil makhluqin, akhirnya dia pun menghinakan diri kepada makhluk. Wa tadallul lahum unkisarin baina aydihim, nyerah, kalah, ikut apa kata makhluk, apa mau makhluk. Kenapa? lin liyana la ba'dha ma'aribi, supaya tetap dapat hajat-hajatnya. Ya, kata bosnya kok harus begini begini. Tak ada salat-salat, tak ada Jumat. Ya, jilbab-jilbab lepas. Ya, tak ada cingkrang-cingkrang, tak ada jenggot. Ya. Ketika itulah ujian datang. Dia rela melepaskan Allah buhul yang maha kuat karena bergantung dengan makhluk yang begitu lemah, yang padahal makhluk tersebut semua apa yang ada pada mereka di tangan Allah Jalla wa'ala. Menyerah kalahlah dia. Ya, menghinakan dirinya kepada makhluk karena menganggap Allah Jalla wa'ala tak kuat, makhluk lebih kuat. Bergantunglah sepenuh hatinya kepada makhluk. Liana la ba'dha ma'aribi, agar terwujud keinginan-keinginan dunianya. Lepaslah buhulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhassila ba'dha matami'i, agar apa yang menjadi ambisinya tercapai. Ya. Akhirnya dia pun yatanazal an dini. Akhirnya dia pun rela melepaskan sebagian daripada agamanya demi mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Ya. Daripada tak makan, Ustaz. Daripada tak makan, udahlah kau berhenti aja dari kerjamu itu riba loh, haram. Ya, enggak ada usaha lain, Ustaz. Inilah, daripada siku tak makan, cicilan rumahku banyak, cicilan mobilku, bagaimana nanti aku lepas ini semua? Bagaimana melunasi cicilan-cicilan ini? Lepas rumahmu, lepas mobilmu. Subhanallah. Tetap bekerja. Nanti ajalah saya tunggu pensiun, pensiun muda baru ku tobat. Siapa yang tahu ajal? Menyerahlah dia. Menghinakan diri kepada makhluk. Hanya untuk perut. Ya, bagaimana supaya perutnya nyaman, mulutnya nyaman, tidurnya nyaman? Dia lepaskan tali yang kuat dengan Allah SWT. Bergantunglah kepada makhluk. Jadilah dia hamba-hamba makhluk, budak-budak makhluk. Ghair mubalin bikauni dhalika alih sabidini. Tak peduli lagi agamanya hilang. Tak apalah aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kafir. Biarlah aku masak babi. Yang penting gajiku besar. Dolar-dolar. Ku kirim tiap bulan, ku bangun istana di kampung halamanku. Walaupun aku harus keluar bawa anak tuanku ke rumah ibadah mereka, ke gereja mereka, biarlah. Yang penting gajiku besar. Agamamu habis. Pulang kau ke kampungmu sana, makan dan ubi tumbuk pun cukup. Ikan asin daripada kau harus menghinakan agamamu. Subhanallah, banyak orang seperti gini. Mentalnya mental dunia. Menghinakan agamanya. Ya. Agama itu tak bisa ditawar-tawar. Yang paling mahal kita miliki adalah agama kita. Subhanallah. Nyawa pun lepas, tak bisa diganti agama ini. Mulia dengan agama, inilah yang paling dahsyat. Adapun segala macam gemerlap dunia ini, tak ada apa-apanya dengan agama. Jangan terbalik. Ya, dunia inilah segala-galanya, agama di belakang menyusul. Agama nomor 27-28. Satunya dunia, duanya dunia juga, tiganya dunia. Ya. Wanaili ridha rabbih azza wajalla. Dia rela meninggalkan keridhaan Tuhannya. Fayakhsar kifayatullahi li'awliyah, maka rugilah dia, Allah tak mencukupinya. Ya, tetap bekerja di bank-bank yang Allah haramkan itu, tak peduli dia. Kenapa? Tak sanggup, Ustaz. Ya, pengeluaranku satu bulan sekian puluh juta, 30 juta, 50 juta satu bulan, dari mana aku dapatkan? Ya, inilah makhluk-makhluk yang hina. Ya, yang begitu besar di matanya dunia. Dengan hisabuddin, dengan menukarkan agamanya. Naam. Wa man ishtaghala billahi 'an nafsihi kafahu Allahu ma'unata nafsihi, wa man ishtaghala billahi 'anil nasi kafahu Allahu ma'unatan nas, wa man ishtaghala bi nafsihi 'anillahi wakalahu Allahu ila nafsihi, wa man ishtaghala bin nasi 'anillahi wakalahu Allahu ilaihim. Man ishtaghala billah, barang siapa yang menyibukkan dirinya fokus hanya kepada Allah, an nafsihi, sehingga dia tak mau bergantung dengan dirinya, kafahullahu mu'nata nafsihi, Allah akan cukupi dia. Ya, akan cukupi pula kebutuhan-kebutuhan dirinya. Wa man ishtaghala billahi 'anil nas, yang dia menyibukkan dirinya hanya fokus bergantung kepada Allah, tak peduli kepada manusia. Kafahullahu mu'nata nas, Allah akan cukupi dia sehingga tidak akan mungkin dia bergantung kepada manusia. Tak butuh dia kepada manusia. Sebaliknya, wa man ishtaghala bi nafsi 'anillah, barang siapa yang menyibukkan bergantung dengan kekuatan dirinya sehingga dia lalai tak mau bergantung kepada Allah, bergantung dengan dirinya, wakalahu Allah ila nafsi, Allah lepaskan dia. Nah, kau rasa dirimu hebat, nah, kau kerjakan sendiri. Aku lepas daripada dirimu, dan inilah musibah terbesar ketika Allah lepas diri pada hamba. Ya. Karena itulah zikir yang setiap pagi dan sore kita katakan, wala takilni ila nafsi, Tuhan, jangan kau serahkan urusan kepada diriku sendiri, hancur binasa diriku. Sedetik pun jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Ya. Barang siapa yang merasa hebat dengan dirinya, Allah lepas diri. Masa tak perlu Allah, tak bergantung kepada Allah, Allah lepas diri daripadanya. Wa man istaghala bin nasi 'anillah, barang siapa yang fokus sibuk mengharapkan daripada manusia bantuan manusia. Ya. Dan dia lalai daripada Allah Jalla wa'ala, wakalahu Allah ilaihim, Allah akan serahkan dia kepada mereka. Nah, bergantunglah aku kepada manusia. Nah, haraplah mereka, pujalah mereka, sembah mereka, mengabdilah kepada mereka, aku lepas diri padamu. Ketika Allah lepas diri pada manusia, daripada hamba, binasalah kita. Keberuntungan itu ketika hamba tak pernah merasa dirinya ya mampu berlepas diri pada Allah walaupun sedetik dalam segala urusannya. Karena itulah para sahabat dalam segala hal mereka bergantung kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai sandal aja mereka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan. Pakai sandal, perkara yang sepilih. Naam. Rawat Tirmizi fi jami'ihi anna Muawiyah radhiyallahu anhu kadaba ila ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an iktubi ilayya kitaban tusinani fihi wa la taksuri 'alayya. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. الإمام الترمذي في جامعه الإمام الترمذي رحمه الله menyebutkan tentang Muawiyah bahwa Muawiyah pernah mengirimkan sepucuk surat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha warbaha. Dari Syam minta kepada ibunda Aisyah untuk memberi dia pesan nasihat. Wei jangan. Dia katakan tulislah kepada ku wasiat, tapi janganlah banyak-banyak. Ya, maka Aisyah menuliskan wasiat yang begitu pentingnya. Dia katakan salamun alayka amma ba'du. Salam sejahtera semoga terlimpah kepadamu. Adapun selanjutnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sungguh pernah mendengar Rasul bersabda, man iltamasa ridha Allah, barang siapa yang mencari ridha Allah Jalla wa'ala, bisa qatil nas, meski dengan membuat manusia murka kepadanya, kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupi dia daripada kemurkaan manusia. Wa man iltamasa ridha an nas, barang siapa yang mencari ridhanya manusia, bisa qatillah, walau dengan membuat murka Allah, wakalahu Allah ilan nas, Allah akan melepas diri, menyerahkan urusan dia sepenuhnya kepada manusia yang diharapkan. Wassalamu alaik. Surat yang pendek. Kadang-kadang orang menjadi penguasa merasa hebat. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah. Ketika merasa hebat, disitulah kebinasaannya. Aku hebat. Aku orang nomor satu di negeri ini. Nomor satu di daerah ini. Di kota ini aku nomor satu. Jabatan nomor orang menjadi sombong sebagaimana yang telah banyak kita lalui, kita dapati, kita dengarkan. Musuh-musuh para nabi, raja-raja, Namrud, Fir'aun, Haman, orang-orang kaya, Qarun, kenapa merasa hebat dengan dirinya, dengan hartanya, dengan jabatannya? Maka ini pesan yang begitu mengena ya, dari ibunda Aisyah kepada Muawiyah, kau jangan merasa hebat dengan kekuasaanmu, kau jangan merasa hebat dengan kerajaanmu. Jangan kau cari ridha manusia. Ya. Carilah ridha Tuhanmu. Walaupun manusia murka kepadamu, saat nanti akan berubah menjadi ridha kepadamu. Pesan yang begitu indahnya. Naam. wa mimma yuhaqqiqu lil 'abdi as-salamata fi hadzal babi alla yaj'ala ad-dunya mablagha 'ilmihi wa akbar hammihi wa fil haditsi man ja'ala al-humuma hamman wahidan hammal ma'ad kafahu Allahu hammad dunyahu wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwali ad-dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyati halak rawahu ibnu majah wa mimma yuhaqqiqu lil 'abdi as-salama hal yang membuat hamba itu selamat fi hadzal bab dalam bab ini bergantung kepada Allah semata, bertawakal kepadanya. An la yaj'alad dunya mablagha ilmi, jangan sampai dunia itulah ya ambisi dan ilmunya yang paling tinggi dia rasa. Wa akbar hammi, jangan sampai dunia menjadi mimpi yang terbesar dalam hidupnya, cita-cita yang tertinggi dalam hidupnya. Jangan dunia jadikan sebagai tujuan bagi hidupnya. Kenapa banyak orang kalah dalam agamanya? Karena dunia lebih besar baginya daripada akhiratnya, daripada agamanya. Kalahlah dia. Subhanallah. Berapa banyak artis-artis yang murtad karena nikah dengan laki-laki yang gagah, ganteng, kaya raya. Dunia semua. Lepas agamanya. Ya, berapa banyak orang yang mengerjakan segala yang Allah larang. Gara-gara dunia. Takut tak makan, takut tak dapat uang. Takut ditinggalkan manusia, ditinggalkan pengikut. Subhanallah. Jadi kan dia kata, kau ingin selamat, jangan jadikan dunia itu mimpi terbesarmu. Itu mimpi nomor sekian daripada hidupmu. Bukan itu tujuan. Dalam hadis, man ja'alal humuma hamman wahidan, yang menjadikan kegalauannya yang bercabang-cabang menjadi satu kegalauan, hammal ma'ad, kegalauan bagaimana nanti ketika dia kembali ke negeri akhirat. Kafahullahu hamma dunia, Allah akan cukupi daripada segala macam kegalauan dengan sebab dunianya. Orang tuh galau gara-gara dunia. Demo tuh gara-gara apa? Dunia. Orang melepaskan agamanya gara-gara dunia. Melepaskan sholatnya, melepaskan jamaahnya, melepaskan menimba ilmu. Semua gara-gara dunia. Meski harus kerja di tempat kafir, di negeri kafir. Tak ada pada syiar-syiar Islam yang muncul, yang tampak. Salat Jumat pun tak bisa. Berebut orang cari kerja di Korea. Berebut orang cari kerja di mana? Di Amerika. Berebut orang mencari kerja di Australia, berebut untuk dunia. Ala hisabid din, walaupun dibayar dengan agama, walaupun di sana entah bagaimana agamanya, tak peduli. Ketika dunia inilah ambisinya, habis. Kita di sini alhamdulillah nikmat, tiap hari ada kajian, masjid dekat, dapat tawaran, kau mau kerja di Hong Kong. Gajimu sekian, 50 kali daripada gaji kau di Batam. Ya, ah mantap ini, berangkatlah dia ke Hong Kong. Dah. Ya. Sampai ke Hong Kong lepaslah agamanya. Allahu Akbar. Ini tempat nikmat. Kita dalam surga, di Batamnya antum dalam surga yang kalaulah subhanallah antum sadari, syukuri nikmat besar yang tak dapat di tempat-tempat lain. Banyak kawan-kawan hijrah ke sana kemari. Ternyata Batam juga tempat kembalinya. Kenapa? Di sini ada kajian, di sini ada teman-teman yang saleh, ada kawan-kawan istiqomah. Subhanallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man tashahabat bihil humum, yang bercabang-cabang kegalauannya fi ahwalid dunia, semuanya kegalauan gara-gara mengurusi dunia, mengejar ambisi-ambisi dunia, lam yubalillah, Allah tak peduli kepadanya fi ayyi awdiyatihi halak." Tak Allah pedulikan di lembah-lembah daripada kegalauan dunia mana dia binasa. Apakah di lembah syahwat kepada wanita, lembah syahwat kepada harta, lembah syahwat kepada tahta, Allah tak peduli. Hancur-hancurlah engkau. Binasa-binasalah. Maka kunci keselamatan, satukan tujuan hidupmu apa? Tujuan hidupku negeri akhirat. Tujuanku bagaimana aku berbekal. Tatkala mati, ya nanti aku bawa bekal akhiratku. Dunia ini semuanya bukanlah tujuan. Inilah kunci selamat. Ya, adapun dunia ini semua, semuanya kita lakoni sebagai jembatan menuju akhirat. Cari uang itu apa? Untuk mengharap itu Allah, menyambung silaturahmi, menafkahi anak istri, bisa pergi haji, bisa pergi umroh, bisa silaturahmi. Itulah alasan kita mencari dunia. Bukan mencari dunia, untuk akhirat. Dan jangan sampai gara-gara mencari dunia, kajian pun hilang. Tak lagi nongol di kajian, sholat jamaah pun lepas. Ya, sibuk dengan pekerjaan dunianya, merugi. Wallahu ta'ala alam. Demikian ikhwati fillah. Sikit lagi ya. Hah, teruskan Ustaz. Wa rawa Ibn Abi Syaibah an Abi Aunin qala kana ahlul khair idzal taqaw yusibadhum ba'dan bi thalasin wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'din bi thalasin man amila li akhiratihi kafahu Allahu ad-dunyahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahu Allahu an-nas wa man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu. Ibnu Abi Syaibah dan meriwayatkan dari Abi Aun, dia berkata, adalah orang-orang baik, orang-orang saleh, jika mereka berjumpa satu sama lain, mereka senantiasa mengingatkan tiga wasiat. Apabila mereka berpisah, bercerai, jasad mereka satu sama lain, mereka menuliskan surat tentang tiga wasiat ini pula. Apa tiga wasiat ini? Man amila li akhiratihi kafahu Allah dunia. Barang siapa yang bekerja untuk akhiratnya, Allah akan cukupi dunianya. Tak akan mungkin ditinggalkan Allah dunianya. Subhanallah. Bekerja kita dengan menjadikan sarana dakwah ini, yayasan misalnya. Kita benar-benar bekerja untuk akhirat, tak Allah sia-siakan yayasan, Allah akan berikan. Dunia itu akan mengikut dengan akhirat. Ya, apapun pekerjaan kita, dunia ini mengikuti akhirat. Kalau tujuan kita akhirat, kalau tujuan dunia, akhirat tak ikut. Selalu orang beri perumpamaan, yang menanam padi pasti akan tumbuh gulma pasti. Yang menanam gulma tak akan tumbuh padi. Yang menanam rumput jangan harap tumbuh padi. Yang menanam padi pasti tumbuh rumput. Yang berniat akhirat dunia pasti mengikut. Yang mengharap dunia akhirat tak akan mungkin ikut. Wa man aslaha ma baina wa baina Allah. Barang saya memperbaiki hubungannya dengan Allah, kafahullah linnas. Kafahullah linnas. Allah akan cukupi dia, tak butuh kepada manusia. Wa man aslaha sarirotahu. Barang siapa yang memperbaiki terus isi dalamnya, hatinya, batinnya, aslahallahu ala niyat, Allah akan perbaiki luarnya pula. Tiga wasiat. Demikian Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.